Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di menjelang siang hari ini, hari Ahad tanggal 13 Februari 2022, 12 Rajab 1443 Hijriah, kita bertemu dan berkumpul di Masjid Ma'had Ittiba'us Sunnah di Weru, Sukoharjo. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal meridhai dan memberkahi kegiatan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita cermati bersama, karena cukup aneh tetapi sebenarnya nyata, terkait majelis ilmu. Majelis ilmu berdasarkan berita dan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majelis pertemuan yang dipenuhi dengan ketenangan dan ketenteraman. Hadisnya sudah sering kita baca dan banyak dari kita menghafalnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah berkumpul sejumlah orang termasuk kita pada kesempatan ini. Mereka berkumpul di mana? Di salah satu rumah Allah. Apa tujuannya? Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka berkumpul untuk mengingat Allah dengan membaca firman-firman-Nya, mempelajari Al-Qur'an sesama mereka, ayat per ayat berikut dengan tafsirnya, dan juga termasuk ilmu-ilmu yang mendukung dan menguatkan. Nah, mereka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti ketenangan itu turun buat mereka. Wa ghasyiyat humur rahmah. Rahmat Allah meliputi majelis tersebut. Wa haffathumul malaikah. Para malaikat ikut bergabung bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Dan Allah Azza wa Jal menyebut-nyebut mereka berikut dengan nama-namanya, fiman 'indah, di atas langit sana, di sisinya. Berita ini datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifatnya pasti sesuatu yang benar-benar terjadi. Karena sebagai seorang muslim yang menyatakan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk pembuktiannya adalah tasdiquhu fima akhbar. Salah satu bentuk pembuktiannya adalah membenarkan atau mempercayai kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu majelis ilmu. Majelis ilmu sekali lagi sebuah jaminan. Majelis ilmu sebuah jaminan untuk ketenangan, rahmat dari Allah, turun dan bergabungnya para malaikat dan mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita cermati bukan saja tentang orang lain, tapi kadang-kadang itu juga menimpa kita sendiri. Majelis ilmu justru dijauhi, malah dihindari. Padahal yang menjauh, yang menghindar dari majelis ilmu, bisa merasakan benarnya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjauh dari ilmu itu alamat kesempitan. Sekian waktu tidak menghadiri majelis ilmu, pertanda banyaknya masalah dan persoalan. Itu sudah dirasakan, tetapi sekali lagi yang perlu kita cermati, kenapa tidak sesegera mungkin untuk sadar, lalu melawan godaan hawa nafsu, berusaha untuk mengendalikan dorongan-dorongan negatif dari dirinya, untuk dalam tanda kutip memaksakan diri hadir di majelis ilmu. Karena rumusnya jelas, yang punya masalah, kenapa dia punya masalah? Karena jauh dari majelis ilmu. Dia punya masalah, tapi gak selesai-selesai. Kenapa? Jauh dari ilmu. Sederhana sekali sebenarnya. Orang yang punya ilmu tentunya bisa menyelesaikan masalah. Bukan hanya tentang kehidupan. Nah, dalam praktek keseharian kan juga seperti itu. Ya. Orang yang ngerti listrik, apalagi punya pengalaman, mana ada sih masalah yang tidak bisa dia selesaikan terkait dengan listrik. Bahkan sampai pada tingkatan tidak perlu memeriksa, tidak harus membongkar semua lintasan instalasi listrik, dia sudah bisa memprediksi dan memperkirakan. Bahkan ada yang berani memastikan, oh konsletnya yang gini. Cuma lihat gini aja, oh ini, oh iya, yang dibuka di sini. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Dia bisa memperbaikinya. Dia tahu alat-alat yang diperlukan untuk membuka. Dia tahu spare part yang diperlukan untuk mengganti. Dia paham supaya safety dan aman. Kenapa? Punya ilmu. Sangat berbeda dengan orang yang tidak ngerti ilmu listrik sama sekali. Bisa jadi kalau dia paksakan diri justru celaka. Asal pegang kabel, kesetrum dia. Orang gak punya ilmu kok memaksakan diri. Memaksakan diri, memperbaiki. Bukannya baik, malah tambah rusak. Itu kan sebuah kenyataan yang ada di depan mata. Masalah listrik, masalah bangunan, masalah air. Apapun masalah itu, kalau ditangani oleh orang yang berilmu, bisa selesai. Orang sakit lah, Ya dokter ya. Ini orang sakit. Kok enggak tahu ilmu kedokteran kok memaksakan diri. Kan cuma ngerti lorone apa? Panas wis tuku obat iki wae. Padahal yang namanya panas atau demam kan beda-beda. Tidak bisa disamakan. Pokoknya panas itu paracetamol pokoknya. Padahal boleh jadi panasnya apa namanya? Lain. Dikasih paracetamol belum tentu cocok. Mungkin dia alergi dan seterusnya. Mungkin ada pantangan, pokoknya asal-asalan. Yang seharusnya diharapkan sembuh, justru semakin parah. Gak punya ilmu kok memaksakan diri. Gak punya ilmu memaksakan diri. Tapi itu kan terkait dengan apa? Aktivitas dunia kita. Bagaimana itu kalau kaitannya dengan perjalanan kita ke akhirat nanti? Masalahnya surga dan neraka. Kalau orang yang tidak mengerti ilmu lantas mengatakan ini halal padahal haram, atau dia menyampaikan ini enggak boleh, ini haram padahal Allah membolehkan, Nabi Muhammad melakukan, apa tidak lebih berbahaya lagi? Kerugiannya bukan cuma rugi dunia tetapi juga rugi di akhirat nanti. Tapi kalau masalah-masalah dunia tadi masih lebih ringanlah. Tapi yang ingin kita jadi, yang ingin kita angkat adalah masalah-masalah kehidupan. Masalah kehidupan itu banyak sekali. Problem-problem itu kan bertumpuk. Masing-masing kita punya keluhan. Masing-masing kita itu punya apa list atau inventarisir masalah. Bukan cuma 1, 2, 3, dan 4. Banyak masalahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita ingin masalah-masalah itu selesai. Bila perlu hari ini, hari ini. Bila memungkinkan tidak tersisa lagi, ya tidak tersisa lagi. Tapi sekarang pertanyaannya, punyakah dia ilmu untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi? Seperti halnya seorang ahli listrik menyelesaikan masalah instalasi listrik. Ya. Seorang dokter menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan penyakit ke dokter. Apa itu penyakit? Pemberian obat. Ya. Seorang tukang bangunan dengan bangunan terjadi kerusakan. Ya. Nah masalah-masalah kehidupan juga sama seperti itu. Kalau dia punya ilmunya, selesai. Oh harusnya begini. Solusinya demikian. Jalan keluarnya tidak boleh seperti itu. Karena nanti justru akan semakin parah, akan semakin buruk. Itu kalau punya ilmu. Ilmu itu di mana dicari? Kalau bukan di majelis ilmu. Seandainya pun ilmu yang disampaikan di majelis tersebut tidak berhubungan dan tidak bersentuhan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi, kan dia punya hak untuk bertanya kepada orang yang berilmu di majelis itu. Bukan cuma diam. Tapi dia bertanya, konsultasi, mohon masukan, saya punya masalah A, B, C, D. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Barakallahu fik. Tapi yang kita sayangkan dan kita juga prihatinkan sekali, ketika ada di antara kita punya masalah, itu justru cenderung menjauh dari majelis ilmu. Cenderung menghindari majelis ilmu. Bagaimana mau selesai? Sulit rasanya menyelesaikan masalah-masalah jika langkah yang diambil justru menjauhi sumber-sumber solusi, yaitu majelis ilmu. Saya kasih contoh, barakallahu fikum, memang sangat sensitif contoh ini, tetapi saya pandang perlu untuk disampaikan sebagai contoh. Karena itulah yang sering kita temukan di lapangan. Ini yang paling sering kita rasakan dalam kenyataan. Masalah tanggungan hutang. Masalah tanggungan hutang. Ampun mikirnya yang pundi-pundi ini. Ampun mikir wah ustadznya dipeseni ini. Ya memang masalahnya Semua kita rata-rata di situ dihutang, ya kan? Tanggungan-tanggungan itu. Banyak orang mengambil langkah tapi salah. Dia berpandangan, ya kan? Untuk menyelesaikan hutang, banyak yang punya pandangan seperti itu, akhirnya merantau. Itu salah satu contoh salah langkah. Merantau. Dipikirnya dengan merantau bisa dapat duit banyak. Kalau di sini penghasilannya pas-pasan, sesuai dengan kadar UMR, kalaupun lembur ya cuma tambah sedikit, dia pikir kalau merantau nanti penghasilannya bisa 2 sampai 3 kali lipat, sehingga proses penyelesaian tanggungan-tanggungan hutang itu akan bisa lebih cepat. Itu kan pikirannya seperti itu. Nah, dia tidak menyadari bahwa resiko merantau, akhirnya dia terpisah dari majelis ilmu. Akhirnya dia jauh dari orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh. Mampukah dia bertahan dengan gempuran-gempuran dunia selama dia merantau itu? Kenyataannya, bukannya hutang itu kemudian terselesaikan, terlunasi, nambah urusan baru. Apa itu? Komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan, sama istri sering salah paham. Anak-anaknya malah keleleran. Bapaknya gak ada. Bapaknya merantau. Bukannya menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Itu pun belum ada jaminan kalau yang bersangkutan merantau kerja jauh, ketika mendapatkan gaji, betul-betul dia simpan, dia tabung untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Belum ada jaminannya. Boleh jadi dia terpengaruh dengan pola dan gaya hidup di tempat dia bekerja. Karena penentuan UMR itu kan menyesuaikan banyak aspek di tiap-tiap daerah. Di sana memang gaji tinggi, tapi keperluan hidup juga tinggi. Pada akhirnya 2 tahun dia merantau, gak bawa uang, hutang masih ada, sudah terlanjur punya konflik dengan istri, anak-anaknya terlanjur keleleran, mau diperbaiki susah. Itu kenyataan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu contoh kasus yang ekstrim. Contoh kasus yang lebih lazim adalah ya, tidak merantau, tetap di kampung, tetapi dia cari pekerjaan sebanyak-banyaknya, dia lembur, lalu beranggap atau dia menilai majelis ilmu itu hanya akan, tanda kutip, mengurangi kesempatan dia untuk cari uang. Dia kerja dari pagi sampai sore, dapat gaji, ditawarin lembur, gajinya tambah. Oh, gaji lembur. Tetapi resikonya apa? Majelis ilmu tidak dia hadiri. Kajian ba'da maghrib misalkan dia tinggalkan. Pada kenyataannya apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Apa artinya materi yang bertambah, tapi kita tidak punya ilmu untuk mensikapi dan mengelola materi itu? Apa artinya uang kita itu semakin banyak, tapi secara syar'i kita tidak tahu menggunakan, kita tidak mengerti cara menggunakan uang tersebut. Ya, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Akan diberkahi bagaimana seperti yang kita harapkan, bila pekerjaan itu tidak di apa namanya tidak di, dikuatkan oleh landasan dan pondasi ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Ketemunya dengan orang-orang yang sama-sama ruwet. Itu kalau kita meninggalkan majelis ilmu, otomatis kita jarang bertemu dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Akhirnya otomatis bergabungnya dengan orang-orang seperti itu juga, sesama orang mumet. Akhirnya mumet kuadrat. Punya utang, ono sono gawean ora, sono, sana ikut sana proyek. Gitu. Curhatnya sama siapa? Sesama apa namanya tukang di proyek itu. Aku nduwe utang ya, mumet aku. Piro? Misalkan 5 juta. Oh, mending kowe. aku 10 juta. Dia bukannya merasa bebannya bertambah ringan, dia malah tambah berat, ikut memikirkan temannya yang utang 10 juta tadi. Yang lain bilang, memangnya kamu tok yang punya utang? Kita semuanya punya utang. Mumet dia. Tapi coba di majelis ilmu, ketika bercerita, ya cuma untuk minta nasihat dan sebuah masukan. Aku punya utang nih, piro 5 juta. Kan itu, ya sabarlah. Wis nunggu urung, misalkan. Dereng. Lah piye? Kamu punya masalah. Kamu punya Allah. Punya Rabb. Zat yang maha pemurah. Zat yang maha mendengarkan. Dan maha mengabulkan. Hutangmu itu sangat kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kok 5-10 juta. Berapapun angka yang engkau sebut, itu sangat kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak kemudian mendatangi pintu Allah, meminta kepada Zat yang maha kaya? Di mana kehadiran kita di waktu yang Allah memanggil, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu kan sangat banyak. Bahwa yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Allah itu setiap sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia. Di waktu itu Allah itu memanggil-manggil kita. Allah itu berfirman, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Di waktu semacam ini, yang meminta ampunan, aku ampuni. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Yang minta kepadaku, aku beri. Wa man yad'uni fa'astajibalah. Yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Itu sepertiga malam yang terakhir. Kita punya masalah, jangan diserahkan pada diri sendiri, gak bakalan mampu. Punya hutang, dalam contoh kasus yang kita angkat kali ini, punya hutang, jangan mikir iki utang semene mulai duit sekok ngendi, ngedol barang-barangnya wis entek, ya. Mau nyebrak pinjem, mau pinjem siapa lagi, mau kerja juga waktu dan tenaga kita terbatasi. Daripada mumet, kenapa harus mumet? Pusing dan mumet itu karena manusia ketika punya masalah, dia timpakan dan dia bebankan masalah itu pada dirinya. Padahal dirinya itu sangat lemah, rapuh dan gampang patah. Kenapa dia tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sangat mudah. Biarkan Allah yang memberikan jalan keluar. Kita minta Allah yang mengatur seperti apa. Kenapa kita pusing mengaturnya? Minta sama Allah, mendekat kepadanya. Seorang ulama Abbad al-Basri rahimallahu ta'ala, suatu malam itu tidur. Kemudian bermimpi, ada orang mengatakan, kamu kok gak mau nolong orang yang sedang susah itu? Bangun beliau. Malam-malam itu beliau keliling di tetangga-tetangganya. Ada yang punya masalah, ada yang sedang susah, cari. Gak ada. Tidur lagi beliau. Tidur, mimpi lagi, mimpinya sama. Kok tega-teganya kamu biarkan dia yang sedang susah? Bangun. Tidur lagi, mimpi lagi. Tega-teganya kau biarkan dia yang sedang susah? Sadar beliau. Orang yang beriman, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang menjaga secara selektif makanan minuman yang dikonsumsi betul-betul halal. Dia tidur memperhatikan adab-adab tidur. Bisa jadi dia bermimpi, mimpinya benar. Ya. Mimpinya benar. Itu kan satu dari 40 tanda kenabian. Apalagi nanti di akhir zaman, banyak orang beriman mimpinya benar sesuai dengan yang dia impikan. Malam itu Beliau bawa uang yang ada di rumah 300 dinar. Naik kendaraannya, cari di masjid. Sesampainya di masjid, ternyata ada orang sedang sholat. Orang asing. Selesai sholat ditanya, kamu dari mana? Dari sini. Ada tujuan apa ke sini? Saya sedang susah. Saya dulu punya modal 100 dinar. Habis. Bahkan saya punya utang 200 dinar. Jadi total 300 dinar tanggungan saya. Abbad al-Basri rahimallahu ta'ala. Ketika berangkat kan ternyata ngambil berapa jumlahnya? 300 dinar. Pas. Ini buat kamu bantu. Beliau tanya, kamu kenal sama saya? Enggak. Saya Abbad al-Basri. Kalau kamu punya masalah, rumah saya di sana. Datang saja, temui saya. Akan saya bantu. Kata orang itu, ngapain saya ke rumahmu? Lebih baik saya meminta kepada zat yang membawamu datang ke sini membawa uang ini. Bisa dipahami? Kalau gak dipahami, saya ulang lagi. Itu jawabannya tegas. Buat apa saya datang ke rumahmu? Akan lebih mudah, akan lebih simpel saya meminta kepada Allah yang menggerakkan kamu datang kemari. Itu namanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla seperti yang didefinisikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang namanya tawakal itu ketika di dalam hatimu tidak ada lagi makhluk, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana? Allah yang mengatur. Yang penting salah satu ikhtiarnya adalah berdoa. Itu langkah pertama dan paling utama. Bukan kemudian tiap malam doa terus siangnya tidur. Ya kan? Malamnya ibadah, sholat malam, kemudian besok paginya sampai sore, kemudian duduk menunggu. Bukan seperti itu. Berdoa tetap berdoa, usaha tetap jalan. Ikhtiar tetap terus dilakukan. Tapi yang saya soroti, disorot, kemudian dilingkari adalah jangan lupakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalau mau diklasifikasikan orang itu kalau kita klasifikasikan, paling banyak persentasenya itu menggantungkan dan terlalu bersandar pada usaha. Yang penting kerja, usaha. Rata-rata orang seperti itu. Terlalu bersandar pada usaha, sampai dia lupa untuk berdoa. Ya. Ada persentase yang lebih kecil, mereka yang tidak mau usaha, maunya doa saja, itu juga salah. Terus yang benar bagaimana? Ada keseimbangan antara usaha dan doa. Doa tidak pernah dia lupakan, dia betul-betul konsentrasi dan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya agar doa itu dikabulkan? Dengan memilih waktu, memilih tempat, ya, memilih sikap dan penampilan, memilih doa yang diucapkan, disertai dengan usaha nyata. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka ketika kita berbicara, memberikan sekedar nasihat, karena nasihat itu sifatnya adalah masukan yang tidak mengikat. Nasihat seorang saudara kepada saudara yang lain. Ya, ketika dia bercerita tentang masalah-masalahnya, persoalan-persoalannya, maka di antara jawaban yang kita berikan adalah jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ya. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Dekati. Jangan pakai akal. Kalau pakai akal kan daripada waktu saya pakai untuk taklim, berangkat, duduk, sampai pulang itu paling enggak 2-3 jam, lebih bagus saya cari lemburan. Lemburan kan menghasilkan. Itu kan akal-akalan. Tapi kita kaum beriman, artinya kita ingin beriman kepada Allah dengan arti yang sesungguhnya. Kita percaya adanya unsur keberkahan. Nah, keberkahan itu yang kita cari. Walaupun waktu kerja katakan terkurangi, kalau bisa dikatakan dikurangi. Tapi ketika Allah berkahi, hasilnya akan luar biasa. Masih ingat dua orang di zaman Nabi SAW, hadis Anas bin Malik. Ya. kakak beradik disebutkan dalam riwayat itu, yang satu bekerja, yang satu tolabul ilmi. Ya. Yang satu bekerja, yang satu tolabul ilmi. Yang bekerja ini membiayai saudaranya untuk ngaji, untuk tolabul ilmi. Orang itu yang juga senang kepada ilmu dan ingin tolabul ilmi, mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan keadaannya dan menyebutkan keinginannya, ingin belajar juga. Di antara yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la'allaka turzaqu bihi. Nabi Muhammad mengatakan boleh jadi engkau mendapatkan rizki itu dikarenakan saudaramu yang tolabul ilmi itu. Jadi yang namanya ngaji itu tidak akan mengurangi rizki. Yang namanya ngaji, hadir di majelis ilmu, itu bukan yang menghalangi rizki. Justru hadir di majelis ilmu itulah yang membuka pintu-pintu rezeki. Justru dengan hadir di majelis ilmu itu, rezeki yang Allah berikan itu diberkahi. Kumpul, kita bertemu, kita ngobrol, kita bercerita. Sesama orang-orang baik, orang-orang saleh insya Allah. Minimalnya kita akan mendapatkan informasi. Oh, ada usaha ini, ada usaha itu. Syar'i, islami. Tapi kalau kita nyari pekerjaan di luar sana, siapa yang menjamin itu syar'i? Nah, itu baru satu contoh kasus tentang ekonomi. Contoh kasus yang kedua itu apa? Rumah tangga lah. Rumah tangga. Yang di sana ada percekcokan, konflik, ya, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ya kan? Kemudian pisah. Mungkin talak satu, talak dua. Ya. Mungkin perbedaan visi. Sering berbeda pandangan dan seterusnya. Itu kan masalah. Konflik rumah tangga itu tidak bakalan selesai dengan baik bila majelis ilmu dijauhi dan dihindari. Untuk menyelesaikannya, langkah yang bisa ditempuh adalah hadiri majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu akan Allah berikan ketenangan, Allah akan berikan rahmah. Jadi kalau suami istri sedang bertengkar sih, lepatu di pause dulu. Kita bertengkarnya dihentikan sebentar, gencatan senjata, ngaji sih. Ini jadwalnya Ustaz Marwan di kampung kita. Jangan karena kita ribut kemudian nggak talim. Bih, setuju? Oke, oke. Nah, kayak anak kecil tuh pakai gini segala. Guys, gencatan senjata dulu ya. Yo, guys tak boncengin, ngaji sih. Ya. Pulang gak jadi ribut udah. Ya dapat siraman rohani dari Ustaz Marwan. Kok ya pas ya? Taklime ya? Oh ya pas. Lapor pokoknya. Orang. Ustaz Marwan ini nyindir awal dewe. Ketoe. Ya emang ilmu itu untuk memperbaiki keadaan. Memang mau tidak mau kita harus tersindir. Kalau tersindir itu tandanya hati masih hidup. Tapi kalau cuek-cuek aja, kudu aku ini. Ini paling kaya. Oh, ya. Padahal dia juga termasuk, dia juga kena. Itu justru tanda hatinya itu sakit, jangan-jangan mati. Selama hati orang itu masih hidup ya, ketika ada ayat dibacakan, dia langsung merasa ayat ini tertuju buat saya. Ada hadis Nabi SAW dibacakan, dia kemudian mengatakan, hadis ini kok pas banget dengan saya. Itu namanya hati masih hidup. Hadiri majelis ilmu. Masalah apapun selesainya di majelis ilmu. Kalau tidak bisa kita dapat secara langsung, ya, karena memang tema dan materinya berbeda, kita bisa bertanya. Pahala-pahala dan keberkahan itu yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala, beliau dalam kitab-kitabnya itu banyak berbicara tentang keutamaan ilmu dan majelis ilmu. Di antara yang beliau sebutkan, ada seorang penulis, peneliti. Bernama Khalil bin Muhammad العربي beliau ya Al-Arabi Abu Abdullah Khalil bin Muhammad bin Iwadullah Al-Matiri Al-Arabi, itu beliau melakukan riset kitab-kitabnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dari semua yang beliau tulis, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, kemudian beliau mengambil dan mengumpulkan, menghimpun, lalu menata dan menyusun terkait kalam Az-Zahabi fi talabil ilmi, penjelasan dan keterangan Al-Imam Az-Zahabi tentang talabul ilmi, faedah, nasihat, hikmah, itu dikumpulkan. Nah, ini yang menjadi sumber rujukan kita. Yang kita bacakan itu pernyataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Taib, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama adalah annahu yabqa. Yang namanya ilmu itu akan berumur panjang dan bertahan. Tidak akan hilang. Walaupun si pemiliknya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini menjadi salah satu sebab kenapa kita harus hadir di majelis ilmu. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan, tidak boleh menjauh dari majelis ilmu. Karena ilmu, yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu itu annahu yabqa. Qala al-Fadl bin Muhammad al-Sya'rani. Disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyarah Alami Nubala, jilid 7. Halaman 249 sampai halaman 250. Sami'tu Yahya bin Aktham yaqul. Saya pernah mendengar Yahya bin Aktham mengatakan, kana fin nasi ru'asa'u. Dulu di zaman salaf, di tengah-tengah kaum muslimin ada tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang agama. Kana Sufyan Ats-Tsauri ra'san fil hadits. Sufyan Ats-Tsauri adalah panutan dan teladan di bidang hadis. Wa Abu Hanifah ra'san fil qiyas. Al-Imam Abu Hanifah adalah tokoh dalam hal qiyas. Wal Kisa'i ra'san fil qurra'i. Al-Imam Al-Kisa'i adalah tokoh yang disegani dalam ilmu qiraah. Falam yabqal yawma ra'sun fi fannin minal funun. Hari ini, kata Yahya bin Aktham, tidak ada lagi yang masih hidup, tidak ada lagi yang tersisa tokoh terkemuka dalam satu bidang ilmu tertentu. Qultu, Al-Imam Az-Zahabi memberikan komentar, kana ba'da tabaqati ha'ula'i ru'usun. Kenyataannya, setelah generasi para ulama yang disebut di atas, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al-Kisa'i, setelah generasi mereka, itu terus berlanjut pada generasi-generasi berikutnya. Fakana Abdurrahman ibn Mahdi ra'san fil hadithi. Abdurrahman bin Mahdi, beliau adalah tokoh dalam ilmu hadith. Wa Abu Ubaidah Ma'mar ra'san fil lughati. Abu Ubaidah Ma'mar, ulama di bidang bahasa. Wa Syafi'i ra'san fil fikhi. Imam Syafi'i, tokoh di bidang fikih. Wa Yahya al-Yazidi ra'san fil qira'ati. Yahya al-Yazidi itu tokoh dan imam di dalam bidang qira'at. Wa Ma'rufun al-Karhi ra'san fi zuhdi. Sementara Ma'ruf al-Karhi itu merupakan teladan dalam hal kezuhudan. Tsumma kana ba'dahum Ibnul Madini. Setelah generasi mereka disusul generasi berikutnya, yaitu siapa? Ibnul Madini. Kana ra'san fil hadithi wa ilalihi. Ali ibn Abdullah Ibnul Madini, beliau adalah tokoh di bidang hadis sekaligus di bidang illah-illahnya, cacat-cacatnya hadis. Wa Ahmad bin Hanbal ra'san fil fikhi wa sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal itu tokoh dalam hal fikih dan sunnah. Wabu Amr Ad-Duri, Ra'san fil Qira'ati. Abu Umar Ad-Duri itu tokoh dalam bidang qiraat. Wa Ibnul A'rabi, Ra'san fil Lughati. Ibnul A'rabi itu seorang imam dalam bidang bahasa. Wasariyus Saqati fi Zuhdi. Kemudian Sari As-Saqti itu dalam hal kezuhudan. Kemudian kata beliau, wa yumkinu an nadhkura fi kulli tabaqatin ba'da dhalika a'immatan fi kulli tabaqatin ba'da dhalika a'immatan ala hadha an-namat ila zamanina. Dan sangat memungkinkan sekali, kata Imam Az-Zahabi, kami, yaitu beliau, menyebutkan para imam, tokoh di tiap-tiap disiplin ilmu seperti yang disebut di atas, ila zamanina, sampai di zaman kita. Maksudnya, Al-Imam Az-Zahabi sangat menekankan bahwa yang namanya ilmu itu tidak akan hilang. Ilmu itu akan tetap terus terjaga. Sampai pada suatu saat nanti ilmu itu akan dicabut oleh Allah dengan meninggalnya para pembawa ilmu, yaitu para ulama. Orang-orangnya berkurang, tetapi ilmu itu masih ada dan terjaga. Di dalam kitab-kitab, di sekian banyak perpustakaan, kalau sekarang di file-file yang ada di alat elektronik yang kita punya, ilmu itu bertahan. Nah, tidak ada kedaluwarsanya. Tidak ada masa berlakunya setahun, dua tahun, tiga tahun. Yang namanya ilmu agama ya begitu seterusnya. Maka sebenarnya pendidikan ahlu sunnah, pendidikan salafi di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola sebenarnya relatif lebih mudah. Kenapa? Kurikulumnya gak ganti. Materinya ya itu-itu. Ketika kita belajar tentang mustalah hadis ya, dari dulu ya Baikuniyah terus sebagai kitab pertama yang dibaca dan dipelajari. Mulai dari anak kita kelas 1 sampai dia lulus ya, tingkatan ibtidaiyah, tingkatan dasar, 6 tahun dia sekolah. Nah, disusul oleh adiknya, materinya ya gak berubah. Materinya ya itu. Akhlak yang diajarkan itu. Akidah yang diajarkan itu. Fikih yang diajarkan itu. Praktik muamalah yang diajarkan itu. Sirah juga itu, gak berubah. Karena ilmu itu yabqa. Ilmu agama itu akan bertahan. Nah. Tapi kalau bukan ilmu agama ya di otak atik. Kalau bukan ilmu agama akhirnya dirubah-rubah. Ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti arah yang akan dituju. Nah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dengan penjelasan di atas tadi, beliau mengatakan wa yumkin an nadhkura fi kulli tabaqatin ba'da dhalika a'immatan ala hadha namti ila zamanina. Sangat memungkinkan sekali, kata Al-Imam Az-Zahabi, kita itu menyusun nama-nama para ulama di bidangnya masing-masing, di bidang ilmu agama, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, untuk menunjukkan ilmu itu akan tetap terus dijaga. Fara'sul muhaddithina al-yawma Abul Hajjaj al-Qudai al-Mizzi. Dalam ilmu hadis yang menjadi tokoh adalah al-imam Abul Hajjaj al-Qudai al-Mizzi. Wa ra'sul fuqaha'i al-Qadhi Syarafuddin al-Barizi. Di antara ahli fikih yang selalu dikedepankan adalah Al-Qadhi Syarafuddin Al-Barizi. Wa ra'sul muqri'ina jama'atun. Kalau urusan baca membaca Al-Qur'an, qira'ah dan tajwidnya itu tidak hanya satu tetapi jama'atun, sejumlah ulama. Wa ra'sul 'arabiyyati Abu Hayyan Al-Andalusi. Ulama terkemuka di bidang ilmu bahasa Arab adalah Abu Hayyan Al-Andalusi. Wa ra'sul 'ubbadi Asy-Syaikh Ali Al-Wasiti. Di antara ahli-ahli ibadah yang paling dihormati adalah Asy-Syaikh Ali Al-Wasiti. Fa fin nasi baqaya khair walillahil hamdu. Sehingga di tengah-tengah kaum muslimin itu masih tersisa dan selalu akan ada orang-orang baik. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la tazalu qa'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah. Yang artinya akan terus selalu ada. Tidak ada putusnya, terus selalu ada. Sekelompok kecil, jumlah mereka sedikit dari umatku, zahirina 'alal haqq. Mereka menjalankan dan menampakkan kebenaran. Mereka juga memperjuangkan kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Enggak pengaruh dengan adanya pihak-pihak yang menyelisihi mereka atau menggembosi semangat mereka. Enggak pengaruh. Maju, maju, bertahan, bertahan, berdiri, berdiri. Untuk mundur tidak. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmu. Tidak bisa disamakan dengan apapun dan tidak ada yang bisa sama dengan ilmu. Kalau ilmu itu bertahan, selain ilmu akan hilang. Kalau ilmu itu terus bertambah, selain ilmu itu justru berkurang. Itu alasannya kenapa kita harus semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Karena kita akan mendapatkan sesuatu yang umurnya panjang. Sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, tapi itu masih bermanfaat, ilmu agama. Beda dengan jabatan. Untuk mendapatkan jabatan saja prosesnya panjang. Untuk benar-benar jujur supaya dapat jabatan cukup sulit dan susah. Ada saja permainan, ada saja intrik-intrik, dan selalu ada konflik. Setelah dapat jabatan, artinya untuk mendapatkan jabatan saja sudah susah. Ada kebaikan yang ditinggalkan, ada kejahatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak. Setelah dapat jabatan senang tidak, takut dia. Takut kehilangan jabatan. Takut geser, takut lengser. Takut dia. Mau berbuat ini, mau berbuat itu, takut. Nanti kalau jabatannya diambil, jabatannya dihilangkan, kalau dimutasi, kalau dipindah. Kalaupun bertahan, kan ada batasannya. Usia pensiun. Ya. Ada batasannya. Mau tidak mau dia akan lepas itu. Mau bertahan berapa lama sih jabatan itu? Nah. Sangat berbeda dengan ilmu. Sangat berbeda dengan ilmu. Proses untuk mendapatkan ilmu itu adalah proses yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan ilmu, ketakutan-ketakutan itu akan hilang. Berganti dengan ketenangan. Karena dia sudah punya ilmunya. Dia ngerti rumus hidupnya seperti apa. Uang seperti itu juga. Harta demikian. Pekerjaan kurang lebih sama dengan jabatan. Maka, ayo taklim kembali. Ayo hadiri majelis ilmu. قال الخطيب أنشدني أبو يعلى ابن الفراء أنشدنا عيسى بن علي لنفسه. Ada dua bait syair yang disampaikan Isa bin Ali yang beliau sebut untuk dirinya sendiri. Tapi kita juga merasa perlu mengarahkan dua bait syair itu untuk diri kita sendiri. Kata beliau, rubba mayyitin qad sara bil ilmi hayya wa mumqa qad haza jahlan wa ghayya fattanul ilma kay tanalu khaluda la ta'uddul hayata fil jahli shayya. Beliau mengatakan rubba mayyitin, Qad sara bil ilmi hayya. Banyak orang meninggal, tapi tetap hidup karena ilmu yang dia punya. Jadi banyak orang sudah meninggal dunia, tapi seolah-olah orangnya masih hidup. Kok bisa? Bil ilmi, karena dia berilmu. Nah, di zaman kita, contohnya, seakan-akan Syekh Al-Utsaimin itu masih hidup, seakan-akan. Kenapa namanya disebut? Beliaunya didoakan dengan rahmah rahimahullah. Fatwa-fatwanya dibacakan, kitab-kitabnya dipelajari. Beliaunya sudah meninggal dunia. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, Syekh Al-Utsaimin meninggal dunia. Tapi seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Apa ilmunya? Yang dulu semasa hidupnya Syekh Al-Utsaimin dikenal dengan beberapa karyanya. Sekarang karya beliau yang dicetak, diterbitkan dan dipublikasikan terus bertambah. Karena semasa hidupnya beliau mengisi muhadharah, beliau menjadi pembawa fatwa, penyampai fatwa dalam acara-acara radio. Ada catatan-catatan dari murid-muridnya. Itu dikumpulkan. Ya. Itu diolah. Terbit kitab. Muncul buku. Sudah meninggal dunia. Tapi seakan-akan masih hidup. Wa mubqa. Dan orang yang meninggal itu seakan-akan masih ada. Qad haza jahlan wa ghayya. Dengan ilmu yang dia miliki, dia sudah meninggalkan kejahilan dan kesesatan. Maka faktanu al-ilma. Maka betul-betul dan bersungguh-sungguhlah untuk mencari dan merawat ilmu. Kaitanalu khaluda. Supaya kalian bisa kekal dengan ilmunya. La ta'uddul hayata fil jahli syai'a. Jangan sekali-kali engkau menganggap kejahilan itu dalam hidup. Yang namanya kejahilan itu tidak berarti sama sekali. Ya. Tidak berarti sama sekali. Jangan sampai berpuas diri. Jangan sampai seseorang itu kemudian merasa begini saja, padahal dia menyadari dirinya adalah orang jahil. Taib yang selanjutnya, kata Imam Az-Zahabi rahimallahu taala tentang ilmu, sebagai nurun yastadhi'u bihil 'abdu. Ilmu itu adalah cahaya. Dengannya seorang hamba bisa melewati gelapnya kehidupan dunia. Qala rahimallahu taala akhbarana Ibrahim ibnu Abil Hasan wa Ahmad bin Hibatillahi qala anba'ana Abu Nasr Abdurrahim ibnu Muhammad qala akhbarana Abu Al-Qasim Al-Hafidh qala anba'ana Ali ibnu Ibrahim Al-Husaini qala anba'ana Washa ibnu Nadhifin qala anba'ana Al-Hasan ibnu Ismail qala haddathana Ahmad bin Marwan qala akhbarana Yahya ibnu Al-Mukhtar qala haddathana Bishr ibnu Al-Harith qala sami'tu al-Fudail ibn 'Iyad yaqulu. Al-Fudail bin 'Iyad mengatakan, ma ahadun min ahli al-'ilmi illa fi wajhihi nadratun. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu ra'an sami'a minna haditha. Al-Fudail bin 'Iyad rahimallahu taala mengatakan, tidak ada satupun ulama melainkan ada cahaya terang di wajahnya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan. Semoga Allah memberikan cahaya terang di wajah dan kehidupannya untuk seseorang yang mendengar hadis dari kami. Kelanjutannya kan, dia mendengar hadis dari kami, dia jaga dan dia sampaikan kembali. Nah, di dalam hadis ini, atau di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk orang-orang yang berilmu agar hidupnya penuh dengan cahaya. Ibaratkan saja kehidupan kita di dunia seperti malam yang gelap gulita. Bayangkan seperti itu. Dan memang kenyataannya demikian. Ibarat kita itu ada di dalam gelapnya malam. Disamakan dalam hal apa? Dalam banyak aspek. Orang kalau di tengah gelapnya malam bingung. Selalu khawatir. Was-was dan cemas. Tidak tahu arah. Tidak bisa menentukan mau kemana. Sama juga dalam kehidupan dunia. Orang hidup di dunia itu selalu saja ditakut-takuti oleh was-was. Selalu dikejar-kejar oleh cemas. Bingung mau ngapain. Pada tingkatan pribadi dan personal itu saja sudah dialami. Apalagi kalau berkait dengan sekian banyak orang. Kalau kita bertanya kepada sekian banyak yang ada, rata-rata jawabannya pasti bingung. Arep ngopo? Bingung aku. Kamu yang menentukan, enggak? Kamu aja. Aku enggak tahu, aku enggak ngerti. Sebagaimana dalam gelapnya malam, kita perlu cahaya supaya terang. Sehingga kita bisa melihat kanan dan kiri. Sehingga tenang kita melangkah. Seperti itu juga kehidupan kita di dunia. Kita perlu ilmu. Dengan ilmu kita bisa menentukan tujuan. Dengan ilmu kita bisa berjalan. Dengan ilmu kita bisa mengambil sebuah keputusan. Tanpa ilmu, dia akan kebingungan. Sebagaimana orang di dalam gelap gulita tanpa cahaya, pasti bingung. Maka kita harus yakin, seperti yang dikatakan ulama salaf, bahwa al-ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Yang namanya ilmu itu adalah perantara, merupakan sarana, bisa meraih semua keutamaan di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu ya, mau gimana dapat pahala? Enggak punya ilmunya tentang apa saja yang bisa mendatangkan pahala. Dia ingin menjadi orang yang mulia, tapi enggak punya ilmunya cara menjadi orang mulia. Dia ingin menjadi orang yang sabar dan selalu berlapang dada. Enggak mungkinlah kalau dia tidak punya ilmu tentang bagaimana cara sabar dan berlapang dada. Dan seterusnya. Maka benar kata ulama salaf bahwa al-ilmu itu wasilatun ila kulli fadilatin. Yang namanya ilmu adalah perantara, jembatan yang akan membawa kita menyeberang sampai di tujuan yang penuh dengan kemuliaan tadi itu. Tanpa ilmu ya kita gak bisa apa-apa. Mau sholat gak bisa. Mau berwudu gak bisa. Saudara-saudara kita kaum muslimin, banyak yang kondisinya demikian. Sholat aja gak bisa. Sering kita lihat itu di masjid-masjid, di musala-musala, orang sholat sambil lihat kanan gini, gini. Ngangkat tangan itu seperti enggak ada kemauan. Allah. Dia enggak ngerti sholat itu buat apa dan untuk apa. Karena enggak tahu ilmunya. Jauh sebelum itu tata cara bersuci, yaitu berwudu. Dia gak paham berwudu yang benar itu seperti apa. Gak paham. Saya pernah membantu. Ada orang tua sekali. Waktu itu satu bis dengan kita dari Madinah ke Mekah. Beliau sudah sepuh, pensiunan dari Kalimantan. Udah tua. Saya jajarin, kita ajak bicara. Di rest area berhenti untuk sholat. Karena dia bingung, minta saya menemanin, saya temani. Wah, saya gak bisa bahasa Arab ini, udah saya temanin. ke masjid, kamar mandi saya tungguin di luar, selesai dari kamar mandi keluar, wudu. Subhanallah, wudunya bisa dikatakan gak benar sama sekali. Terus saya bilang, mohon maaf pak, boleh saya bantu wudunya? Oh ya, gak apa. Tangannya saya usap-usapin supaya sikutnya kena, kakinya juga saya bantu mewudukkan dengan air keran itu, saya usap-usapkan kaki sampai mata kaki dan tumitnya. Kasihan sekali. Bayangkan, itu sampai tingkatan orang yang sudah sampai ke tanah suci saja belum tentu mengerti tata cara wudhu yang benar itu seperti apa. Dan itu banyak. Banyak. Itu kan akibat dari tidak punya ilmu. Apalagi belum tentu orang yang sering hadir ke majelis ilmu kemudian wudhunya benar, sholatnya benar. Belum tentu juga. Kalau dia tidak aktif, kalau dia tidak mengikuti kajian tentang tata cara berwudhu, tata cara sholat, bagaimana bisa dia tahu? Cuma ikut-ikutan saja. Ya, nilai dan kadarnya pasti berbeda. Maka carilah ilmu itu. Orang yang berilmu, pasti akan tentram pikirannya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala dan juga Tarikh Islam, dari Nu'aim bin Hammad qala. Nu'aim bin Hammad bercerita, kana ibnul mubaraki yukthirul julusa fi baitiha. Dulu Abdullah ibn Mubarak itu terhitung sering duduk di rumah, artinya jarang keluar. Faqila lahu ala tastauhish, ada yang bertanya kepada Ibn Mubarak, Anda lebih banyak di rumah, apa Anda tidak merasa kesepian? Apa Anda tidak, apa namanya kalau zaman sekarang, gabut ya? Enggak merasa kesepian apa? Faqala kaifa astauhishu wa ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kata Ibn Mubarak rahimahullah, bagaimana saya akan merasa sepi? Bagaimana saya akan merasa susah sementara saya sering bersama Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Yang dimaksud apa? Beliau rutin belajar. Beliau rutin membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering lakukan itu di rumah. Ngaji. Ketika kita membaca sebuah hadis, bukankah saat itu kita sedang membaca sabdanya Rasulullah? Seakan-akan Rasulullah saat itu menyampaikan untuk kita. Ketika kita membaca keterangan dan penjelasan dari para sahabat, bukankah seolah-olah sahabat waktu itu hidup bersama dengan kita? Nuturi, memberikan wejangan, nasihat. Nah, maka Ibn Mubarak mengatakan, kaifa astauhish? Enggak mungkin saya merasa kesepian. Dalam kesempatan yang lain, Ibnul Mubarak juga ditanya. Mungkin banyak juga yang penasaran dan ingin tahu. Orang itu bertanya, idza anta sallaita lima lam tajlis ma'ana? Ada yang bertanya, Ibnul Mubarak, saya perhatikan Anda itu kalau sholat jamaah, selesai sholat kok pulang. Enggak duduk bareng dengan kami di sini. Artinya seringnya seperti itu. Bukan kemudian gak boleh. Boleh duduk-duduk. Nabi Muhammad juga melakukannya. Sering duduk-duduk. Ya, sering bermajlis dengan sahabat-sahabatnya. Itu sering dilakukan Nabi Muhammad. Bahkan hampir tiap pagi para sahabat itu kumpul. Menunggu matahari terbit. Mereka bercerita tentang masa-masa jahiliyah dulu. Nabi Muhammad mendengar. Nabi Muhammad tersenyum. Tidak mengingkari. Nah, lalu ada yang bertanya kepada Ibnu Mubarak. Kami perhatikan Anda itu kalau sudah selesai sholat, enggak mau duduk gabung bersama dengan kami. Qala ajlisu ma'as sahabati wat tabi'in. Sebenarnya saya juga punya acara duduk-duduk, tapi beserta para sahabat dan tabi'in. Anzuru fi kutubihim wa atharihim. Karena saya mempelajari, saya baca kitab-kitab dan asar riwayat dari mereka. Fama asna'u ma'akum antum tadzabunan nas. Kalau kumpul dengan kalian, apa yang bisa saya lakukan? Kenyataannya kalian sering ngerasani orang, kalian sering menggibahi yang lain, itu kenyataannya. Nah, maka orang yang punya ilmu dari cerita Ibnu Mubarak tadi adalah orang yang paling tentram dan paling tenang. Kenapa? Dengan ilmu yang dia punya, seolah-olah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu ada di dekatnya. Nah, tidak ada yang dia takutkan, tidak ada yang disedihkan, tidak ada yang dia cemaskan. Nah, Yahya bin Aktham, seorang ulama, tapi juga dipercaya oleh penguasa. Yahya bin Aktham mengatakan, jalastul khulafa wa nadhartul ulama falam ara syai'an ahla min qawlil mustamli man zakarta yarhamukallah. Kata Yahya bin Aktham, sudah sering saya duduk bersama para khalifah, sudah sering saya diskusi dengan para ulama. Artinya yang dicari dan diharapkan banyak orang, itu sudah pernah saya lakukan. Menjadi orang dekatnya khalifah, dipercaya oleh khalifah. Beliau pun seorang ulama. Artinya beliau sedang menceritakan dan berusaha membantu kita untuk menyadari bahwa semua kesenangan-kesenangan yang ada di dunia, yang halal tentunya, itu sudah beliau rasakan. Tetapi yang paling manis itu apa? Kata beliau, falam ara syai'an ahla min qalil mustamli. Tetapi tidak pernah saya menyaksikan dan merasakan sesuatu yang rasanya lebih manis kalau dibandingkan ucapan seorang mustamli, man zakarta yarhamukallah. Siapa lagi perawi hadis yang akan Anda sebutkan? Semoga Allah merahmati Anda. Mustamli itu seorang petugas imla. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai alat bantu penguat suara. Ya. Apa namanya, amplifier, ya, kemudian mikrofon, salon-salon ini, ya, sound system. Ya. Kalau zaman sekarang seperti itu. Kalau zaman dulu kan belum ditemukan alat-alat yang membantu mengeraskan suara ini. Terus ketika suatu majelis ilmu, majelis hadis itu dihadiri oleh ribuan orang, bagaimana caranya agar seorang syekh, seorang ahli hadis, ketika menyampaikan hadis itu bisa didengar sampai orang yang paling belakang? Nah, itu fungsi dan tugas mustamli. Pada jarak-jarak tertentu sudah diatur dan diukur, ada para petugas di situ berdiri. Orang-orang ini juga, mustamli ini juga punya spesifikasi, dipercaya, ya kan, amanah, pendengarannya bagus. Nah, jadi ketika seorang syekh mengatakan haddatsana fulan bin fulan, telah menyampaikan hadis untuk kami fulan bin fulan, kan saya mendiktekan, mengimlakan. Terus tadi petugas-petugas tadi berturut sampai ke belakang, sampai yang paling ujung, sampai saf yang paling terakhir, itu mengulangi apa yang saya sampaikan dengan suara yang keras, haddatsana fulan bin fulan. Misalkan haddatsana Abdullah bin Wahab, misalkan Al-Misri. Saya bilang begitu, haddatsana Abdullah bin Wahab Al-Misri. Mustamli-mustamli yang di ring satu akan mengulangi apa yang saya sampaikan. Haddatsana Abdullah bin Wahab Al-Misri. Dilanjutkan di ring yang kedua, haddatsana Abdullah bin Wahab Al-Misri. Sampai yang belakang, haddatsana Abdullah bin Wahab Al-Misri. Sudah. Yang hadir mencatat. Setelah sampai yang paling belakang, nanti mustamli yang di depan ini tanya, man zakarta yarhamukallah. Berikutnya wahai syekh, siapa yang akan Anda sebutkan namanya? Itu kata apa namanya, beliau rahimahullah Yahya bin Aktham, enggak ada momen yang lebih manis dibandingkan saat itu. Ketika seorang ahli hadis ditanya, ditunggu jawabannya oleh umat. Siapa lagi perawi yang akan Anda sebutkan? Dari Abdullah bin Wahab, dari siapa? Dari Abdullah bin Yusuf At-Tinizi rahimallahu ta'ala, misalkan dalam sanadnya Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Terus begitu sampai sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu yang dirasakan oleh para ulama. Artinya apa? Percuma saja orang apa namanya dengan ambisiusnya ingin mendapatkan menapaki tangga-tangga karir dan jabatan, bisa menjadi masuk dalam ring satu dekat dengan seorang pemimpin, dekat dengan seorang khalifah. Yahya bin Aktham bukan sekali, bukan satu khalifah, tetapi berganti-ganti khalifah beliau tetap dipercaya sebagai penasehat. Itu sudah dialami, yang dicari banyak orang. Tingkatan ilmu, beliau sendiri ada di dalam tingkatan itu sebagai seorang ulama. Tapi semua kesenangan-kesenangan yang pernah beliau rasakan, tidak ada yang bisa mengalahkan manisnya momen ketika Mustamli, sudah saya jelaskan di depan tadi, bertanya dan meminta, man dzakarta rahimakallah atau yarhamukallah. Siapa lagi? Nama perawi yang akan Anda sebutkan, rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, mari sama-samalah kita saling mengingatkan. Yang mengingatkan jangan bosan-bosan. Yang mengingatkan jangan bosan-bosan. Ayo ta'lim, ayo ngaji. Ini ada daftar, ada jadwalnya. Yang diingatkan jangan tersinggung, jangan marah. Wes ngerti aku rasa mbok kandani. Jangan. Atau misalkan sudah mas, saya sudah dapat posternya. Ini hari ini yang ngirim poster saya sudah 10. 10 ikhwan ngirimin saya. 10 poster yang sama. Jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Bilang jazakallah khairan, barakallahu fiik. Cukup, matur nuwun. Kita yang mengingatkan untuk ngaji, jangan bosan-bosan. Yang diingatkan untuk ngaji, jangan tersinggung, jangan masuk dalam perasaannya. Sehingga suasana majelis ilmu itu bisa makmur, bisa apa namanya, bisa hidup. Sehingga tujuan-tujuan dari bermajelis ilmu itu akan Allah berikan, yaitu rasa tenang, rahmah, ya, dikelilingi para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua. Kita lanjutkan nanti setelah salat zuhur insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.